Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama sekali, terus tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini pagi yang cerah, yang berbahagia dan membahagiakan kita semua, para penuntut ilmu, Allah berikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama berkumpul, duduk di majlis ilm yang Allah muliakan dan Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Semoga langkah awal daripada semua apa yang kita lakukan ini adalah diletakkan di atas dasar niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dari kita semua terus menjaga dan memperbaharui niat kita sehingga niat-niat kita tetap mengharapkan wajah Allah semata, bukan karena dunia dan bukan karena manusia. Selanjutnya salawat dan salam terus kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah keselamatan dan kesejahteraan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Semoga Allah menjaga hati-hati kita. Semoga Allah tetap mengokohkan telapak kaki kita untuk tetap meniti dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walaupun harus menghadapi rintangan dan tantangan, ujian dan cobaan, sampai akhirnya Allah pisahkan kita dari dunia yang fana ini dengan al-maut, yaitu kematian. Baiklah para hadirin, para ikhwah, kita mulai daurah kita pagi hari ini pertama dengan ucapan dan rasa hormat saya kepada Bapak Muspika Kecamatan Bandar Pulau dan Aik Songsongan, kemudian yang kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullahu taala, yang alhamdulillah tadi malam telah hadir di tempat kita walaupun tempat kita ini jauh di pelosok. Beliau mengusahakan dan memberikan keluangan waktu untuk menghadiri, untuk berziarah ke tempat kita ini sembari memberikan faedah-faedah, insyaallah taala faedah yang bermanfaat. Kemudian seluruh ikhwah juga dengan bersusah payah, dengan segala ujian dan cobaan, kelelahan dan lain-lainnya, berusaha dan mengusahakan untuk sampai ke tempat ini karena dilandasi satu hal yang sangat penting, yaitu meyakini dan merasakan betapa pentingnya ilmu syar'i, betapa pentingnya ilmu agama di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafun salih, sehingga semua itu diabaikan walaupun dengan kelelahan dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah menetapkan dan memberikan pahala yang besar sesuai dengan masyakkah ataupun kesulitan-kesulitan yang antum hadapi dalam rangka untuk memenuhi panggilan majelis ilmu. Baiklah para ikhwan, jamaah kaum muslimin dan muslimat, pada pagi hari ini di antara urutan-urutan acara daurah kita pagi hari ini, yang pertama pembukaan dari protokol saya sendiri, kemudian yang kedua kata sambutan dari tuan rumah yang insyaallah ta'ala akan disampaikan Ustaz Abu Zakaria Khadir Al-Malanji hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين إخواني وأخواتي في الله Alhamdulillah jami'an. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang mana di antara kenikmatan yang amat sangat besar, ini Allah berikan taufik, bimbingan, pertolongan dan kemudahan untuk kita dapat sama-sama berkumpul di majelis ilmu, sama-sama kita tafaqquh fid din, sama-sama kita menimba ilmu syar'i. Maka dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan ini sebagai amal saleh yang akan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, dan juga sebagai bekal di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hadirin sekalian, kemudian yang berikutnya, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kepada para tamu undangan yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak Camat ataupun juga yang mewakilinya, yang saya hormati dan saya muliakan. Demikian pula dari Bapak dari Polsek yang saya hormati dan saya muliakan. Demikian pula Bapak dari Kepala Desa Eksongsongan yang saya muliakan dan saya hormati. Bapak Kepala Dusun 3 Eksongsongan yang saya hormati dan saya muliakan. Demikian pula kepada para ustaz hafizahumullahu jami'an, dan juga tak lupa kepada al-ustaz Muhammad Afifuddin hafizahullahu ta'ala. Dengan ini saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di tempat yang sederhana ini, di Ma'had Al-Ghuraba Eksongsongan, yang mana kita sama-sama berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah Allah ini. Dan saya ucapkan juga kepada para hadirin, para peserta daurah, ikhwan dan akhwat yang datang dari berbagai daerah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, ghaira khazaya walan nadama. Maka apa yang kita amalkan di pagi hari ini, siang hari nanti, sore hari nanti, dan malam nanti, demikian pula kita lanjutkan esok hari, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, bimbingan ilmu, demikian pula barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa tentunya saya pribadi, demikian pula mewakili panitia kajian daurah ilmiah ini, mengucapkan yakni kurang lebihnya dari apa yang ada ini, mohon maaf dari berbagai macam keterbatasan, demikian pula kekurangan yang ada, kiranya para hadirin sekalian bisa memakluminya, dikarenakan banyaknya kekurangan tentunya, demikian pula kelemahan yang ada pada kami. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan barakah dari apa yang kita amalkan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya ini merupakan suatu kegiatan yang sudah kita rencanakan bersama ikhwah salafiyin ahli sunnah, secara khusus Asahan, demikian pula Tanjung Balai, Batubara dan sekitarnya, di mana ini merupakan program dari kita bersama untuk melaksanakan daurah kajian ilmiah ini. Demikian pula secara khusus yang kemudian disepakati Eksongsongan yang menjadi tuan rumah, demikian pula mewakili sebagai panitia dalam kegiatan daurah ilmiah ini. Maka dengan kegiatan yang ada ini sebagai bukti, ya, bahwasannya dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah adalah dakwah rahmatan lil alamin. Demikian pula ini sebagai bukti bahwasannya dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah adalah sebagai dakwah yang terbuka untuk umum. Secara khusus di ma'had kita ini, Al-Ghuraba Songsongan, terbuka untuk umum. Siapapun juga yang ingin menghadirinya dipersilahkan, pintu terbuka 24 jam. Na'am barakallahu fikum. Bukanlah suatu kajian, kegiatan yang tertutup ataupun juga eksklusif, ya, tidak sama sekali, ya. Namun dengan datangnya antum, dengan datangnya para hadirin ini dari berbagai macam daerah, yang mana ini kita buka seluas-luasnya bagi kaum muslimin, sekali lagi sebagai bukti di mana bahwasanya dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah bukanlah dakwah yang tertutup, namun dakwah yang terbuka untuk siapapun juga, dipersilakan. Maka kami persilakan, mungkin Bapak dari pemerintahan yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dari keamanan, saya persilakan untuk datang setiap waktu, setiap saat, setiap malam ada taklim di sini, alhamdulillah. Ada pengajian ba'dal maghrib setiap malam, alhamdulillah. Silakan datang, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang eksklusif, semuanya dipersilakan untuk datang. Demikianlah di antaranya adalah bentuk kajian ilmiah seperti yang kita adakan di pagi hari ini. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini saja sedikit sebagai mungkin sebagai sambutan kepada para tamu yang saya muliakan, rahimakumullah jami'an, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya sekali lagi dari apa yang ada dari saya pribadi, demikian juga dari para panitia, saya mewakilinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari berbagai macam kekurangan yang ada. Sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala manfaat, barakah, kemudahan dan pertolongannya, sedemikian pula bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain dari apa yang kita harapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tujuan yang lain-lain daripada kegiatan ini selain menimba ilmu untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Demikian saja mungkin kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari tuan rumah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Zakaria Khadir Al-Malanji. Berikutnya sambutan dari Musbika Kecamatan Aik Songsongan, yaitu dimintakan kepada Bapak Camat Aik Songsongan atau yang mewakilinya. Sekali lagi dimintakan kata sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Aik Songsongan atau yang mewakilinya. Baiklah para hadirin, sampai hari ini belum kita lihat Bapak Camat atau yang mewakili hadir bersama kita. Maka kita mintakan saja kepada Unsur Musbika Kecamatan Bandar Pulau, yaitu dari Kantor Urusan Agama, Bapak Suratman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pulau. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja puji syukur senantiasa kita tujukan kepada Allah Rabbi atas segala keridhaannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini, masjid ilmu, untuk menambah ilmu kita, baik ilmu duniawi maupun ukhrawi. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap dalam keislaman yang kafah, Islam yang keseluruhan, tidak bersepotong-potong, tidak pada saat Islam itu dipakai sesuai dengan keuntungan baru dia pakai dengan Islam, tapi kali lain dikala diminta untuk memperjuangkan Islam, dia hanya kau sajalah, aku tinggal di rumah. Itu pada zaman Rasulullah banyak sahabat seperti itu, disuruh untuk berhijrah, berjihad, membela Islam. Dia katakan, kamu sajalah, biar aku tinggal di rumah. Tapi pada saat mendapat bantuan hasil rampasan perang, dia mengatakan, saya termasuk orang pejuang. Nah, jangan seperti itu. Jamaah ikhwan ya, yang saya muliakan, yang pertama tadi sudah dikenalkan oleh protokol, nama saya memang cukup simpel ya, Suratman. Memang jarang nama Suratman sebagai seorang pejabat, jarang ya, apalagi jadi dia ini nggak ada. Saya baca dia itu dari Jawa sana itu yang nama Suratman nggak ada, cuma satu inilah, alhamdulillah, itu pun sebagai kepala kantor Sunnah Jamaah kecamatan ini. Jadi tentunya ini salam kenal dari saya ya, saya sebagai kepala kantor agama di kecamatan ini terdiri dari dua kecamatan, Bandar Pulo dan kecamatan Aikusongtongan ya. Jadi kepada tamu kami yang saya hormati yang jauh dari Nun, barangkali dari seberang pulau ya, ada dari Medan dan sebagainya, saya ucapkan selamat datang ke kampung kami ini ya. Andaikan sepintas lalu dilihat kanan kiri, jangan negatifnya diambil, tapi yang positifnya lah ya. Karena seperti tadi ini protokol tadi ya, ketua panitia menyampaikan bahwa kami ini pelosok ya, ya Pak, kita paling pelosok, tapi biarlah. Kita pelosok, kita orang udik, kita orang kampung, tapi iman kita tetap di kota ya kan, seperti orang kota lah dan. Ya Ustaz ya. Biarlah tinggal di kampung, tapi mudah-mudahan iman yang terpatri di jiwa kita ini tetap semangat. Ya. Ya, semangatnya para kiai mempertahankan surat Al-Maidah ayat 51 ya kan. Tidak ada paksaan dari manapun, dengan biaya sendiri kita mempertahankan akidah kita, ayat Al-Maidah 51 ya. Itu kan Allah yang membuat, Allah menentukan, bukan kita Islam yang buat Pak ya. Bukan kita yang membuat, yang sudah ditentukan Allah di sana. Itu mau dihina oleh orang lain, barangkali kita pun darah kita, muka kita begitu marah ya kan. Biarlah mati sekali demi mempertahankan akidah kan gitu. Bapak dan ibu sekalian, ikhwan dan wawalet ya, anak-anak kami ya, ini sebagai generasi muda harapan bangsa. Memang di kecamatan ini ya, yang penduduknya kurang lebih 45.000, 80% umat Islam, yang lainnya ya non Islam. Tapi alhamdulillah di kecamatan ini ya masyarakatnya, rukun damainya. Rukun damai Islam tidak ada berkontok-kontokan. Islam senantiasa di kampung ini solid lah ya. Tidak pernah menyakiti agama lain, ya tidak membuat propaganda ya. Bila keadaan kecamatan kami, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa diingat yang menyampaikan kesan di kecamatan itu adalah Pak Suratman. Gampang diingat Pak ya, asalkan ingat surat tinggal man ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Suratman itu surat ya, surat man, jadi surat siapa gitu. Gitu ya Ustaz ya. Surat siapa itu? Jadi ya surat saya lah kan. Para jamaah rahimakumullah, saya ucapkan selamat datang menimba ilmu di desa kami ini. Yang penting juga adalah silaturahminya. Silaturahminya ini dalam hadis Rasulullah yang sahih itu pahalanya segala langkah kita dihitung. Allah akan ganti kalau bapak ibu bapak mengeluarkan dana dari kampung ya dengan naik mobil atau sepeda motor, semuanya Allah akan ganti di akhirat, yakin itu ya, insya Allah. Kemudian tentunya saya ucapkan selamat ya mendengarkan ceramah oleh Ustadz yang juga nanti yaitu Bapak Ustadz Syaifuddin ya. Ya mudah-mudahan ya, kita dapat ya menimba ilmu yang disampaikan beliau dan menambahkan iman kita, mempertebal iman kita, dan juga untuk mempersatukan kita. Kita nyatakan Islam dengan Islam itu adalah saudara, tidak boleh saling menyakiti, apalagi menghina, memfitnah. Ini harapan saya. Dan juga yang namanya majelis ilmu, tentunya sedikit banyaknya ilmu mari kita ambil dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian kepada para jemaah ya khususnya ya desa atau kecamatan ini, mari kita warnai ya, mari kita warnai ya Islam dengan keseluruhan Islam kafah ya. Islam kafah, Islam yang sebenarnya, Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam yang diakui di negara kita Pancasila ya. Tidak pernah seperti apa yang sampaikan tadi, bukan menjadi bahan cemoohan ya dengan perbuatan kita, tindak tanduk kita yang kurang senonoh sehingga kita dikucilkan. Padahal hanya pribadi dia, oknum dia sendiri, bukan kita. Salafi tidak pernah yang namanya melanggar apa yang saya sampaikan tadi. Barangkali demikian ucapan dari saya, sambutan dari saya. Mohon maaf karena ini hari libur. Mungkin Bapak Musbika, Bapak Camat, Pak Telan, dan Pak Polisi ada keperluan lain, tidak bisa hadir. Maka dalam hal ini saya mewakilinya. Ya, memang kalau dari tugas-tugas barangkali kena keagamaan, ya tentunya Pak Kua lah yang menghadiri. Karena Pak Kua kan seluruh agama itu di bawahnya, artinya ada kekuasaannya. Mungkin mereka seperti itu prasangka ya kan. mudah-mudahan prasangka yang baiklah ya. Saya ucapkan selamat kembali kepada kita semua. Mari kita menimba ilmu yang sangat jarang dijumpai ya. Mari kita ambil ilmu, manfaat dan sebagainya. Dan kepada para ketua pengurus panitia ya, kepada Pak Panitia pengurus, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, rela mengundang kami. Ini Bapak dan sekalian baru ini kami diundang oleh panitia, selama ini kami gak dipedulikan. Baru ini oleh di, karena kebetulan ini Pak Jul ini adik-adik saya, mungkin dia berkenan hadir mengundang saya. Selama ini gak peduli ya, alhamdulillah kali ini tahun 2016 ini kami diperhitungkan di gudang ya, satu meja. Kami biasa makan satu meja Pak. Nah, artinya sekedar pendapat ya, bagaimana gimana Bang, ini begini-begini ya, insya Allah kita bisa jalan keluarkan begitu kan, enak yang beragama itu Pak. Barangkali demikian, lebih kurang mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan, atas kelemahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama untuk dua kecamatan, yaitu Kecamatan Aiksongson, Bandar Pulau. Mungkin ada pesan-pesan dari yang mewakili Polsek Polsek Bandar Pulau dan Aiksongsongan kepada yang mewakili ini. Kami persilahkan. Kami mintakan kepada Bapak Wagimin untuk mewakili Polsek Bandar Pulau dan Aiksongsongan. Baiklah Pak hadirin, sepertinya dari Polsek Bandar Pulau dan Aiksongsongan juga mungkin ada halangan untuk hadir bersama kita. Maka acara akan kita lanjutkan setelah ini, yaitu kajian sesi pertama yang insya Allah akan disampaikan Ustaz Muhammad Afifuddin. Kemudian setelahnya nanti acara ramah tamah dengan unsur musbika. Sekali lagi, setelah kajian sesi pertama nanti, yaitu ramah tamah dengan unsur Mubika dan aparatur desa Desa Aiksongsongan. Nah baiklah, kita jelang acara ini, yaitu kajian sesi pertama dari Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami persilakan.